Kosan 61 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mengkaji surat An-Nur, surat ke-24, juz 18, ayat ke-61. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti 'ammatikum أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Artinya, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu sekalian makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kamu agar kamu mengerti. Rumah yang diserahkan kepada kamu untuk mengurusnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 61 ini masih terkait erat dengan pedoman pergaulan dalam rumah tangga. Ayat ini menginspirasikan kepada kita bahwa menjamu tamu itu mulia. Terutama tamu tersebut adalah mereka yang dalam kondisi fisik tidak sempurna sehingga memerlukan bantuan lebih banyak daripada manusia sempurna. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-a'ma, orang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-a'raj, orang yang pincang. Kemudian ditambah lagi al-marid, segala jenis penyakit. Apabila kita membantu mereka untuk agar dapat mereka tumbuh semangatnya, makan bersama kita bersama-sama atau sendiri-sendiri. Pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh merupakan satu tradisi di Timur Tengah bahwa makan itu dengan piring yang lebar dan besar banyak. Jadi artinya satu piring besar, satu tampan, itu dimakan beramai-ramai, yang disebut di sini jami'ah. Au ashtata, boleh juga makan masing-masing dengan piring-piring kecil, satu orang mengambil sesuai dengan porsinya. Ini adalah teknis. Tapi yang lebih penting dari itu, makan bersama baik satu piring ataupun piringnya masing-masing menumbuhkan semangat makan lebih banyak. Terutama bagi orang yang sakit, maka ini bisa memancing semangatnya dan bisa menyembuhkan semangatnya dan bisa menyembuhkan penyakitnya setelah itu. Untuk lebih jelasnya, bagaimana semangat mengajak kawan-kawan kita untuk makan di rumah kita atau di rumah saudara-saudara kita, di rumah orang tua kita, baik laki-laki ataupun perempuan, di rumah pakcik dan makcik, adalah suatu tradisi yang baik. Karena apa? Karena kebaikan itu kembali untuk kita. Ada Ustadz Fadli akan mengkaji ayat ini lebih dalam lagi. Kami persilakan Pak Ustadz. Syukran Ustadz Zainal. Sahabat inspiratif rahimakumullah, bicara tentang pedoman pergaulan dalam rumah tangga yang dalam surah An-Nur ayat ke-61 masih berkaitan erat. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Pertama dikatakan orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir hendaklah mengatakan yang baik atau kemudian diam. Kemudian Rasulullah mengatakan, melanjutkan dalam hadis yang sama, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu," hendaklah menghormati tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu," kemudian menghormati tamunya. Demikian hal yang dipaparkan oleh Ustadz Zainal sebelumnya, bagaimana dalam proses atau dalam praktek penghormatan tamu adanya asas kesetaraan. Islam mengajarkan adanya asas equal. Kalimat harujun dalam ayat 61 surah An-Nur ini ada 3 takkid penguatan. Laisa 'alal a'ma harujun, tidak ada hambatan kepada orang, maaf, yang tunanetra atau buta. Walal a'raji harujun, tidak pula pada orang yang pincang atau disabilitas kakinya. Wala 'alal marid, tidak juga terhadap orang yang sakit. Harujun, kalimat harujun, kalimat hambatan, adalah sebuah takkid tentang asas kesetaraan, asas equal dalam Islam dalam melakukan penghormatan terhadap tamu, atau penghormatan Islam dalam etika menyetarakan semua orang, khususnya orang-orang yang disabilitas yang dipaparkan dalam ayat ini. Itu inspirasi dan spirit yang ada dalam poin pertama ayat 61 ini. Sehingga yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, adanya asas hak asasi manusia to protect, untuk melindungi, to respect, untuk menghormati, to fulfill, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hak asasi manusia, semua aspek, termasuk diantaranya sahabat-sahabat disabilitas yang tidak berkemampuan dalam artian kemampuan matanya, kakinya, ini harus ada ruang-ruang khusus untuk mereka. Bukan tujuannya untuk merendahkan, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk menghormati. Kita lihat sekarang prakteknya, bagaimana kemudian di beberapa rumah makan tertentu atau di negara-negara maju sekalipun telah memberikan ruang yang khusus, jalan atau tempat duduk buat orang-orang yang notabene mempunyai fungsi disabilitas. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kemudian menjadi catatan tambahan di sini adalah laisa 'alaikum junah. Jadi ketika tadi pembahasan Ustaz Jenal tentang budaya yang baik, budaya yang positif, bagaimana kita melakukan silaturahim antara saudara ke saudara, tetangga ke tetangga, tentang budaya kita saat ini, misalnya seperti lebaran, silaturahim makan bersama, la junaha, tidak ada batasan dan tidak hambatan kepada siapapun saudara-saudara kita, termasuk saudara-saudara kita yang sakit, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Laisa 'alaikum junah, di sini yang dimaksudkan bukan pada konteks kita ingin menspesialkan dengan tujuan merendahkan. Maksudnya adalah orang yang normal, dia harus bersikap senormal mungkin buat orang-orang yang pada dasarnya disabilitas. Saya mempunyai seorang sahabat tunanetra yang berkemampuan bermain musik, semua alat musik mempunyai kemampuan. Bisa main piano, bisa main, ketika saya tinggal di Jogja, bisa main gitar, dan lebih bagus bahkan permainannya dari saya melakukan dalam ilmu seni menggunakan musik. Sahabat saya ini, dalam makan, dalam jalan, bahkan tidak mau pakai kacamata hitam, karena dia membatasi dirinya supaya tidak kesannya dia dikasihani. Jadi proses laisa alaikum junah, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tidak ada batasan, adalah diharapkan yang normal tidak juga terlalu meninggikan sehingga dia merasa direndahkan. Kemudian orang-orang yang disabilitas sendiri diharapkan tidak merasa harus VIP, harus ditinggi-tinggikan posisinya karena dia terus kemudian di antara bagian keluarga dia orang yang tidak mampu, yang matanya buta, yang kakinya tidak berfungsi, sehingga dia menjadi ingin dijadikan tamu khusus, tersinggungan. Ini diharapkan juga bahwa orang-orang yang disabilitas tidak boleh mendudukkan dirinya di bawah strata orang-orang yang diable gitu, yang bisa gitu. Yang kedua, kemudian untuk orang-orang yang disabilitas, ayat ini mengatakan laisa alaikum junah, jangan sampai kemudian dia merendahkan dirinya sendiri. Hal ini yang kemudian banyak kenyataan di sosial masyarakat kita, orang yang sudah buta, orang yang kemudian kakinya tidak berfungsi dengan baik, tangannya, fokus pekerjaannya adalah menjadi para minta-minta. Kenapa kemudian muncul asumsi sosial ketika dia sudah buta, kemudian ketika dia sudah tidak normal kakinya, harus minta-minta? Laisa alaikum junah. Fakta di dunia bahkan, kalau di tingkatan sosial masyarakat biasa, sahabat saya tunanetra tadi itu orang Papua, namanya adalah Ishak, yang dulunya beliau adalah non-muslim, kemudian masuk Islam karena mengenal Islam, subhanallah. Beliau adalah orang yang mencari nafkah dengan keringatnya. Tidak akan mau nerima uang 1% pun dari orang yang tidak dari keringatnya. Laisa alaikum junah. Fakta di dunia membuktikan, Nicholas James, atau yang kita kenal dengan Nick Fedjwick, seorang pria berasal dari Serbia, kelahiran di Australia, Melbourne. Beliau menulis buku tentang No Arm, No Leg, No Worries. Beliau lahir tanpa kaki dan tangan, dan saat ini adalah menjadi motivator dunia terkenal. Mungkin para sahabat inspiratif pernah melihat dalam beberapa bulan terakhir ini telah hadir di televisi. Seseorang yang tidak punya tangan, seseorang yang tidak punya kaki sejak lahirnya, kemudian dia menuliskan No Arm, No Legs, No Worry. Tidak ada kesedihan, tidak ada keputusasaan, dan tidak ada ketakutan. Life must go on. Hidup terus berjalan. Dan terakhir, ditutup dengan kata-kata salamun, keselamatan. Fa'idha dakhultum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakan tayyibah. Bahwa inspirasinya adalah keselamatan lahir dan batin itu hanya dari Allah. Kesempurnaan fisik kita hari ini tidak menjamin kesempurnaan fisik kita esok hari. Dan bahwa fisik yang tidak sempurna atau fisik yang sempurna, bukan itu menjadi parameter kemuliaan. Syukran, Ustaz. Terima kasih. Kesimpulannya, manusia harus bebas dan harus mengatur cara hidupnya sendiri sesuai dengan keperluan dan keadaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.